Mitra bisnis melalui tulisan Saya Mimpi Jadi Presiden, Kwik Yan Gi menyatakan dalam mimpinya sebagai seorang presiden, ia menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya untuk membenahi masalah bangsa dengan tangan besi. Salah satu masalah yang akan diatasi dengan tangan besi adalah hutang kepada negara dan lembaga donor, yang menurut Kwik Yan Gi sangat tidak adil, lantaran negara dan lembaga donor seharusnya telah memahami kemampuan bangsa ini untuk membayarnya kembali. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Kwik Yan Gi. Pak Kwik, jika kita ibaratkan Indonesia sebagai individu yang berhutang kepada perbankan, bukankah ada jaminan yang harus diberikan? Lantas apa jadinya kalau kita mengajukan haircut seperti yang Bapak usulkan? Tidak ada. Tidak ada negara utang pakai aset dijamin. Menjaminkan aset berarti menggadaikan negara dong. Tapi Pak Kwik, bukankah pada tahun 67 saat kita mulai berhutang, ada pembicaraan ke arah itu Pak Kwik? Tidak, itu kan dibentuk IGGI memberi utang. Dan tidak ada jaminannya. Jaminannya bukan dalam arti dikaitkan langsung. Jaminannya adalah kondisi yang lemah itu dimanfaatkan oleh kaum korporat, bukan oleh negara-negara pemberi utang. Yang mengorganisir pertemuan itu juga swasta kan. Tapi Pak Kwik, bukankah waktu itu telah ada pembicaraan per kamar yang mengarahkan para korporatokrat akan mendapat bagian dari hasil bumi Indonesia? Iya, tapi itu tidak dikaitkan dengan utang. Utangnya oleh pemerintah, oleh IGGI. Nah, kenapa para ekonom kita mau menyerahkan segala-galanya kepada mereka? Mau menyerahkan apapun yang mereka minta? Nah, terus kemudian pendidikan-pendidikan, no. Apa maksud Bapak dengan berkata no untuk persyaratan hutang yang Bapak sebut pendiktean? Bukankah kita bisa membangun infrastruktur juga dari berhutang, Pak Kwik? Ya itu. Jadi kalau harus memilih, nggak bangun infrastruktur sementara nggak apa-apa lah gitu. Iya, infrastruktur dibangun, tapi jalan raya bebas hambatan yang begitu penting, tol, suruh bayar. Itu kan lucu. Di seluruh dunia, kita coba jalan-jalan di Eropa. Bebas hambatan dari satu negara ke negara lain kan gratis semuanya. Di Amerika kan begitu, di China kan begitu, di Malaysia kan begitu. Di mana-mana begitu, memang saya dibantah, kan ada jalan tol, iya saya sudah ngitung. Jalan tol di seluruh dunia itu tidak lebih dari 3%. Ketika saya tanya kepada Perdana Menteri dari negara tertentu, kenapa kok Anda begitu belakangan ini? Loh itu luxury, itu kemewahan. Tanpa jalan tol itu sudah hebat sekali. Tetapi ada satu ruas yang ada pengusaha yang mengusulkan boleh saja. Itu kemewahan untuk mereka yang punya uang yang mau bayar tol. Itu jawabnya. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.